ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله وهو ابن رجب الحنبلي وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأشج العصري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله قلت وما هما قال الحلم والحياء قلت أقديما كان أو حديثا قال بل قديما قلت الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله. Disebutkan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Al-Ashaj Al-Asri wa Ibn Abdul Qais qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkata kepadaku, sesungguhnya padamu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultu, saya katakan, ma huma, apa itu dua akhlak tersebut? Qala al-hilmu wal-haya'u, kelembutan dan rasa malu. Kultu, aku katakan, aqadiman kana au haditha, apakah itu sejak dulu atau baru sekarang ini? Qala bal qadiman, bahkan sejak dulu. Kultu, aku katakan, alhamdulillah, alladhi ja'alani ala khuluqaini, alhamdulillah yang telah menjadikan aku di atas dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di dalam hadis ini. Adapun hadis yang lebih sahih disebutkan hadis al-Ashaj, Rasulullah SAW menyatakan inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-ana, bukan al-haya tapi al-ana. Apa itu al-ana? Al-ana adalah ketidakterburu-buruan. Semua dilakukan dengan tenang, dipikirkan baik-baik, itu namanya ana. Kejadiannya ketika rombongan beliau datang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, menyatakan keislaman, maka begitu sampai mereka berhamburan menuju Rasulullah SAW. Sedangkan pimpinannya, yaitu al-Ashaj, justru mengikat unta-untanya dulu, merapihkan ininya dulu sampai beres semua, baru dia datang belakangan. Kemudian Nabi menyatakan inna fika khoslatain, sesungguhnya engkau punya dua akhlak yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilmu, kelembutan, wal ana, tenang, tidak terburu-buru. Ketika ditanya apakah kalian menyatakan keislaman, mereka semua menyatakan iya, kecuali Ashaj. Ya Rasulullah, apakah atas kami, atas kau, atau atas kaum kami? Kalau atas kami, na'am. Kalau atas kaum kami, kami tidak bisa mempersaksikannya, karena kami akan menyampaikan pada mereka apakah mereka menerima atau menolak. Ini yang dicintai oleh Rasulullah. Tidak main jawab saja, tetapi betul-betul dilihat sendiri itu. Baik, di dalam riwayat ini disebutkan al-haya, dan ini berkait dengan pembahasan kita, karena pembahasan kita adalah kalau tidak punya rasa malu, fasna masyita. Hadisnya berbunyi, kalau engkau tidak memiliki rasa malu, inna mimma adrakan nas min kalam min nubuwatil ula illam tastahi fasna masyita. Kalau engkau tidak malu, silakan berbuat apapun. Yang maknanya ada beberapa makna yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Bisa bermakna berita, orang yang tidak punya rasa malu, dia akan berbuat segala macam. Ada yang bermakna ancaman. Ancaman bagi mereka yang tidak punya rasa malu dan kemudian berbuat segala macam. Baik. Qala Ismail ibn Abi Khalid dakhala Uyainah ibn Husn ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa indahu rajulun fastasqa fa'utiya bima'in fashariba. Dikatakan Ismail ibn Abi Khalid masuk Uyainah ibn Husn kepada Nabi SAW. Wa indahu rajulun, di sana ada seseorang. Fastasqa, meminta air minum. Fa'utiya bima'in, didatangkan air. Fashariba, kemudian dia minum. Fasatarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha? Qala al-haya kullatun utuha wa mun'tumuha. Ternyata orang itu ditutupi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengapa? Qala al-haya, rasa malu. Kullatun utuha wa mun'tumuha. Satu sifat yang baik yang dia diberi, kalian tidak diberi. Qul inna a'udzubikumullah. Ini rasa malu adalah sifat baik. Apalagi riwayat yang kemarin, al-haya'u khairun kulluhu. Atau dalam riwayat al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu semuanya baik. Dibahas wa'lam anna al-haya' naw'an. Ketahuilah bahwa rasa malu itu ada dua jenis. Ahaduhuma ma kana khalqan wajibillatan ghaira muktasib. Yang pertama rasa malu yang merupakan penciptaan, yakni diciptakan begitu sejak lahir, bawaan lahir. Wajibillatan ghaira muktasib. Jibillah artinya sesuatu yang merupakan tabiat yang bukan muktasib. Bukan muktasib itu bukan dibikin oleh dia. Wa huwa min ajallil akhlaqi allati yamnahuha Allahul 'abda wa yujbiluhu 'alayha. Dan itu berarti sebaik-baik akhlak yang Allah berikan pada hamba tadi, yang Allah jadikan tabiat baginya. Orang ini pemalu. Wa li hadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Oleh karena itu Nabi berkata, rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Fa innahu yakuf an irtikabil qabaih. Karena rasa malu akan menahan dia untuk melakukan yang jelek-jelek. Wa dana'atil akhlaq. Rasa malu akan menjadikan dia terhalang untuk melakukan kerendahan-kerendahan yang memalukan, yang menghinakan. Wa yahuddu 'ala isti'mali makarimil akhlaq. Dan rasa malu akan mendorong seseorang untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia, wa ma'aliha, dan akhlak-akhlak yang tinggi. Fahuwa min khisalil iman, maka itu termasuk dari bagian iman. Bihadal i'tibar, dengan makna yang seperti ini. Wa qad ruwiya an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa dia berkata, man istahya ikhtafa, wa man ikhtafa ittaqa, wa man ittaqa wuqiya. Kata beliau, siapa yang malu akan sembunyi, siapa yang sembunyi akan takut, siapa yang takut akan dilindungi. Ini orang yang malu pasti akan sembunyi. Siapa yang sembunyi berarti dia takut. Siapa yang takut maka dia akan diberi oleh Allah Taala perlindungan. Nah, ada dua orang kebetulan jamaah. Masya Allah, dua-duanya taubatan, nasuha, dari preman semua dua-duanya. Sampai salah satunya ketahuan, rokok. Ditegur oleh istrinya, kamu masih ngerokok? Anu Ustaz, anu mau berusaha untuk meninggalkan tapi masih belum bisa. Terus dia nunjuk teman yang tadi, ini juga masih ngerokok Ustaz. Cuma dia sembunyi-sembunyi, munafik ini Ustaz. Berantem di depan kita, ribut, berantem ucapan. Maka ustaznya menjawab, dia lebih baik dari kamu. dia sembunyi-sembunyi, kamu tidak sembunyi-sembunyi. Sama-sama merokok, dia masih sembunyi-sembunyi, berarti masih punya rasa malu. Orang yang masih punya rasa malu lebih tinggi daripada inti yang di hadapan orang lain masih ngerokok. Ini barakallahu fikum, sebagai contoh saja. Di kalangan orang awam dikira bahwa yang kayak gitu munafik, sembunyi-sembunyi padahal juga masih ngerokok. Ini barakallahu fikum, tidak. Justru itu sifat baik, karena dia masih punya rasa malu, berarti punya iman. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, jangan-jangan gak punya iman. Maka dia tidak peduli. Dengan dalil hadis ini, yaitu Nabi menyatakan apa yang diambil dari para anbiya terdahulu adalah innan tastahi fasna ma syi'ta. Kalau tidak malu, silakan. Berbuatlah apa yang kau mau. Ini ancaman atau berita bahwa orang yang tidak punya rasa malu itu jelek. Kembali kepada kita. Qala wa qala al-Jarrah Ibn Abdullah al-Hakami wa kana farisuha ahli Syam. Berkata Al-Jarrah Ibn Abdullah al-Hakami, dan dia ini penunggang kudanya ahli Syam. Faris, pejuang yang biasa di atas kuda, dikatakan Faris. Qala, dia berkata, taraktu dzunuba haya'an 40 sana thumma adrakani al-wara'. Kata beliau, aku tinggalkan dosa-dosa itu karena malu 40 tahun. Hanya karena malu. Baru kemudian Allah berikan wara' setelah itu. Baru kemudian setelah itu Allah berikan wara', kehati-hatian, sifat iman. Wa'an ba'dihim, dan juga sebagian mereka mengatakan, ra'aitul ma'asi nazalatan fataraktuha muru'atan fastahalat diyanatan. Perhatikan ucapannya. Aku lihat ma'asi adalah nazalah, sesuatu yang rendah. Aku tinggalkan. Muru'atan, hanya karena aku menjaga kehormatan. Tidak pantas aku berbuat seperti itu. Fastahalat, maka berubah bersama waktu menjadi diyanah, menjadi agama. Artinya menjadi sesuatu yang diniatkan karena agama. Awalnya karena menganggap itu rendah, aku tidak mungkin melakukannya. Oleh karena itu, ketika diikrarkan bai'atun nisa, bai'atun nisa itu bai'at untuk para wanita, untuk jangan mencuri, untuk jangan berzina, jangan membunuh anak, begitu, Hindun menjawab. Ketika ditanya, atau ketika diikrarkan, hendaklah jangan berzina, aku tahu berzina itu adalah akhlaknya para budak. Jangan begini, dia jawab lagi. Kami sudah sejak dulu menganggap bahwa itu adalah merendahkan dan menjatuhkan kehormatan. Sampai ketika, jangan membunuh anak. Anakku semua sudah kau bunuh, ya Rasulullah. Artinya, anaknya kebetulan memang terbunuh dalam jihad. Ini barakallahu fikum. Asyahid adalah mereka sudah mengetahui bahwa zina adalah akhlak rendahan, akhlaknya para budak. Demikian pula berdusta. Riwayat yang berdusta, manfaatnya. Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum masuk Islamnya, dia ke Syam berdagang, dipanggil oleh Raja Heraklius, Raja Herakla. Dijawab, atau ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan beliau berkata, sungguh kalau saja aku tahu, kalau saja aku tidak tahu bahwa berdusta itu akhlaknya para budak, aku akan berdusta. Kalau saja aku tidak tahu bahwa dusta itu akhlaknya rendahan, akhlaknya para budak, aku akan berdusta. Tetapi tidak, itu akhlaknya para budak. Aku jawab semuanya dengan jujur. Bagaimana peperangan di antara kalian? Kadang menang, kadang kalah. Bagaimana keadaan dia? Dia mengatakan begini. Dijawab semua dengan jujur oleh Abu Sufyan. Qul inna a'udzukum Allah, karena dia tahu bahwa itu adalah akhlaknya, atau dusta itu adalah akhlak orang rendahan. Ini makna ucapan-ucapan tersebut. Taraktu dzunuba haya'an 40 sana tsumma adrakani al-wara'. Aku meninggalkan dosa-dosa karena malu sekian lama sampai kemudian Allah masukkan wara'. Demikian pula ra'aitul ma'asi nadalah. Aku lihat kemaksiatan itu adalah merendahkan, maka aku tinggalkan karena menjaga kehormatan. Fastahalat diyanatan. Ternyata berubah menjadi diyanah, menjadi agama. Wasani, jenis kedua dari jenis rasa malu, adalah makana muktasiban min ma'rifatillah, rasa malu yang dibikin atau dibuat oleh seseorang karena kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu azamatihi wa qurbihi min ibadih, dan karena mengenali keagungan Allah, kedekatan dengan Allah terhadap hamba-hambanya. Wa tila'uhu alaihim, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat mereka, karena sadar Allah melihat, maka dia malu dan berupaya untuk tidak melakukan apa-apa karena malu pada Allah ta'ala. Wa ilmihi bi kha'inatil a'yun, dan karena dia tahu Allah melihat pengkhianatan-pengkhianatan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa ditutup dalam dada. Fa hadza min a'la khusalil iman, dan ini termasuk yang paling tinggi dari khusalil iman. Perhatikan. Yang pertama tadi disebut yang paling besar, yang paling tinggi dari apa yang Allah berikan. Karena itu sifat bawaan lahir. Tetapi yang kedua adalah a'la atau a'zam al-iman. Artinya orang ini yang memiliki satu amalan besar. Karena berarti amalannya sangat tinggi sekali seperti derajatnya para muhsinin. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun Allah engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin Allah lihat kamu. Ini derajat ihsan yang paling tingginya. Wah, punya satu punya terus. Disailan aja. Barakallahu fikum. Okay. Sibuk banget. Fa hadha min a'la khusal al-iman, bal huwa min a'la darajat al-ihsan. Bahkan itu adalah setinggi-tinggi derajat al-ihsan. Al-ihsan yang seperti tadi. Wa qad taqaddama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lirajulin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada seseorang, istahyi min Allah kama tastahi rajulan min salihi 'ashiratik. Hendaklah engkau malu kepada Allah seperti malunya engkau pada seseorang yang saleh dari keluargamu. Malulah kepada Allah seperti malunya engkau pada seseorang dari orang soleh dari keluargamu, kerabatmu. Kok ada si fulan orang soleh, malu berbuat. Nah, malulah kepada Allah seperti itu atau lebih seharusnya. Ini barakallahu fikum ucapan Rasulullah SAW agar kita malu kepada Allah SWT. Tapi apa yang kedua atau apa makna yang lain? Dua, rasa malu karena pemberian. Memang fitrahnya rasa malu sehingga dia merasa kalau berbuat dosa itu suatu yang menjatuhkan kehormatan, suatu yang tidak pantas, suatu yang masa orang merdeka berbuat seperti para budak, orang rendahan. Ini sifat bagus, dan itu sebesar-besar sifat bagus yang Allah berikan pada dia. Yang kedua, dia malu karena dia punya ilmu dan dia berusaha untuk malu pada Allah Ta'ala karena dia tahu Allah melihat, karena dia tahu Allah memperhatikan, karena dia tahu, maka dia menjaga rasa malu. Ini dua perkara. Kemarin ada yang tanya, kalau mau sholat malu, kalau mau sedekah malu. Maka saya jawab bahwa itu bukan malu. Itu bukan malu. Tidak bisa disailan apa HP-nya. Nah, saya bilang bahwa itu bukan malu. Kalau malu itu terhadap perbuatan yang merendahkan. Sholat itu perbuatan mulia. Sedekah juga perbuatan mulia. Maka kalau ada orang mengatakan malu, dia dusta. Saya malu, dusta. Bukan malu itu. Jelas bukan malu. Sebab malu itu pada sesuatu yang merendahkan. Kalau itu namanya dia memang malas, enggan, atau sesuatu yang na'udzubillah, kekufuran di dalamnya, dalam hatinya. Sehingga beralasan dengan 1001 macam alasan. Kalau dia sholat, itu adalah perbuatan yang mulia. Memakai pakaian sunnah itu perbuatan mulia. Maka tidak seharusnya seseorang malu. Qala, dikatakan selanjutnya, wa qala fi hadis Ibn Mas'ud. Berkata dalam hadis Ibn Mas'ud, al-istihya'u minallahi an tahfadar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wan tadhkurul mauta wal bala awal bila wa min wa man arada al akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dhalik faqad istahya min Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang namanya malu kepada Allah adalah definisinya. Kalau yang enggak seperti ini bukan malu namanya. Yang namanya malu kepada Allah, antah fadhar ra'sa wa ma wa'a, menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalamnya. Menjaga perutnya dan apa yang dikandungnya. Dan tadkurul mauta wal bila, dan mengingat kematian dan bencana, kehancuran. Wa man arada al-akhirah, siapa yang menginginkan akhirat, maka dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dhalik, siapa yang melakukannya, faqad istahya minallah, berarti dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fani bin a'azakumullah, menjaga kepalanya dan apa yang dipikirkannya. Jangan bicara yang ngawur, jangan berpikiran yang jelek, jangan mengucapkan pemikiran dan ro'yu-ro'yu yang ngawur, itu semua karena malu. Tayyib, termasuk malu adalah menjaga perutnya dari segala macam yang dikandungnya. Jangan makan yang jelek, jangan makan yang haram, jangan makan yang najis, jangan merampas harta ila akhirnya. Dan mengingat kematian dan apa yang akan terjadi setelahnya. Itu al-bila, kehancuran jasad kita. Siapa yang menginginkan akhirat, maka dia meninggalkan zinatad dunia. Faman fa'ala dhalika faqad istahya minallah. Siapa yang melakukannya berarti dia punya rasa malu pada Allah Ta'ala. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi secara marfu'. Waqad yatawallad minallahi al-haya min mutala'ati ni'amihi wa ru'yati at-taqsiri fi syukriha. Fa idza suliba al-'abdul haya'a al-muktasib al-gharizi lam yabqa lahu ma yamna'uhu min irtikab al-qabih. Dan telah lahir, waqad yatawallad minallahi al-haya' min mutala'at ni'amillah. Kadang-kadang lahir rasa malu kepada Allah karena mutala'at ni'amihi, karena melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kadang lahirnya rasa malu pada diri kita kepada Allah karena kita merasakan kenikmatan-kenikmatan Allah. Masa dikasih oleh Allah suatu kenikmatan kita pakai untuk yang tidak pantas? Malu kadang muncul karena itu. Karena mutala'at ni'amillahi ru'yati taqsiri fi syukriha, dan karena melihat taqsir fi syukriha, dan juga karena melihat saya kurang dalam mensyukurinya. Demikian banyak Allah berikan kenikmatan tetapi kurang mensyukurinya, maka dia malu. Fa idza sulibal 'abdul haya'al muktasabal gharizi. Kalau seseorang hamba sudah dicabut rasa malunya, al-muktasab al-gharizi, yang didapat, yang merupakan perkara tabiat, dicabut oleh Allah, lam yabqalahu ma yamna'uhu, maka tidak tersisa apapun yang bisa menghalangi dia dari perbuatan jelek. Tidak tersisa apapun yamna'uhu min irtikabil qabih, yang bisa menghalanginya dari melakukan al-qabih, dari melakukan kejelekan. Kalau rasa malunya sudah tidak ada. Wal akhlaqud dani'ah, dan akhlak yang jelek. Fa sara ka'annahu la imana lahu, maka jadilah orang ini seakan-akan tidak punya iman karena tidak ada yang menahannya sama sekali. Tidak malu kepada Allah, tidak malu kepada manusia. Wa qad rawa min marasilil hasan, diriwayatkan dari riwayat-riwayat mursalnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dari Nabi SAW, qala al-haya'u haya'ani, yang namanya rasa malu ada dua rasa malu. Tarafun minal iman wal akhar ajzun. Satu ujungnya adalah keimanan dan yang lain adalah kelemahan. Wala'allahu min kalamil hasan, dan bisa jadi ini dari kalam al-hasan sendiri. Wa kadhalika qala Bushair ibn Ka'ab al-Adawi li Imran ibn Husain. Qala inna najid fi ba'dil kutubi, kami dapati di dalam beberapa kitab-kitab terdahulu, anna minhu sakinatan wa waqaran lillah, bahwasanya rasa malu itu salah satunya ada ketentraman, ada kehormatan kepada Allah SWT. Tetapi yang lainnya adalah dha'fun, adalah kelemahan. Ketika diucapkan kalimat ini, ghadiba Umar, ghadiba Imran, marah Imran bin Husain, sahabat yang mulia, marah dengan ucapan itu. Qala uhadditsuka an Rasulillah wa tu'aridu fi, aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu bantah. Beliau membacakan hadis bahwa al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu enggak mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian orang tadi menjawab, aku baca di buku-buku terdahulu bahwa rasa malu itu memiliki kemuliaan dan ketentraman. Tetapi juga mengandung kelemahan. Marah Imran Ibn Husayn. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu bantah. Fanibdina azakumullah, yang merupakan kelemahan bukan rasa malu, tapi khajal, kha, jim, dan lam. Itu arahnya bukan kemalu. Penakut. Tidak berani menegakkan kebenaran. Itu bukan malu. Takut. Nanti saya dikindikan, nanti saya dikindikan. Itu khajal namanya. Bukan malu. Malu itu adalah dari sesuatu yang menjatuhkan dan merendahkan. Kalau seseorang mengingkari kemungkaran, itu kemuliaan. Itu adalah kemuliaan. Maka apa yang menahan dia untuk melakukannya, itu bukan rasa malu. Tetapi itu adalah rasa takut. Hajjal. Wal qawlu thani, fi ma'na qawlihi. Bunyi alarm itu. Oh, ada yang kelewat. Wal amr kama qala Imran radhiyallahu ta'ala anhu. فَإِنَّ الْحَيَاءَ الْمَمْدُوحُ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الْخُلُقَ الَّذِي يَحُثُّ عَلَى فِعْلِ الْجَمِيلِ. Dan urusannya sebagaimana dikatakan oleh Imran Ibn Husain, فَإِنَّ الْحَيَاءَ الْمَمْدُوحُ, sesungguhnya rasa malu yang terpuji di dalam ucapan Nabi SAW, إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الْخُلُقَ, yang dimaksud adalah al-khuluq, alladhi yahuthu ala fi'lil jamil, akhlak yang mendorong untuk berbuat baik, itu rasa malu. Wa tarkil qabih, yang mendorong untuk meninggalkan yang jelek. Fa amma ad-dha'fu wal 'ajzu, adapun kelemahan, ajaz, ketidakmampuan, alladhi yujibu at-taqsir, yang itu akan menyebabkan seseorang taksir, kurang dalam menegakkan kebaikan-kebaikan dalam sesuatu dari hak-hak Allah atau hak-hak para hamba, falaisa huwa minal haya, itu bukan dari rasa malu. Itu bukan dari rasa malu. Suruh minta maaf, malu ah. Itu juga bukan rasa malu. Innama huwa dha'fun wa khawar. Itu namanya dha'f, kelemahan. Itu khawar. Wa 'azzun wa mahana, kelemahan dan kehinaan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi luruskan pemahaman tentang rasa malu. Bahwa rasa malu adalah akhlak yang baik, yang mendorong untuk berbuat kemuliaan-kemuliaan, dan mencegah perbuatan yang menghinakan, yang memalukan, atau yang merendahkan. Itu yang dikatakan rasa malu. Kalau bukan seperti itu, bukan rasa malu. Kalau terhalang untuk beramal saleh, jelas itu bukan rasa malu. Walqawlu tsani fi ma'na qawlihi idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Makna yang kedua, dari mana ucapan jika engkau tidak malu maka berbuatlah apa yang kau suka. Makna berikutnya, annahu amara, annahu amrun bi fi'li ma yasha ala zahiri lafdhihi, bahwasanya itu adalah perkara, ma yasha, perintah untuk melakukan apapun yang dikehendakinya sesuai dengan zahir lafadznya. Berarti makna yang berikutnya, silakan kamu berbuat apapun, disuruh untuk berbuat apapun. Wa ana ma'na, dan maknanya berarti, idza kana alladhi turidu fi'lahu mimma la yustahya min fi'lihi la min Allahi wa la minan nas likaunihi min af'ali ta'at. Kalau engkau tidak malu, maka silakan berbuat. Ini makna yang berikutnya. Apa maknanya? Maknanya kalau engkau tidak malu, yang kamu lakukan ini bukan sesuatu yang pantas malu kepada Allah. Bukan sesuatu yang pantas malu pada manusia. Misalnya, mau berbuat taat. Jalankan. Kalau engkau tidak malu, berarti itu ketaatan. Lihat maknanya. Ada makna yang lain. Bukan ancaman, tetapi justru sebaliknya. Kalau engkau tidak malu, berarti itu amalan bagus. Kerjakan. Maka dikatakan di sini, dengan kalimat, kalau tidak malu berarti bukan sesuatu yang pantas malu kepada Allah, tidak pula kepada manusia, likaunihi min afalit ta'at, karena keadaannya sebagai perbuatan taat. Au min jamilil akhlak, atau akhlak yang baik. Wal adabil mustahsana, dan adab-adab yang bagus. Fasna' minhu hina idzin ma syi'ta, maka kerjakanlah ketika itu apapun yang kau mau. Wa hadza qawlu jama'ah min al-a'immah, dan ini adalah ucapan sekelompok dari para imam-imam. Minhum Abu Ishaq al-Marwazi, yang berpendapat seperti ini adalah Abu Ishaq al-Marwazi al-Syafi'i. Wa hukiya mithluhu an al-Imam Ahmad, dan dihikayatkan yang seperti ini, yang sejenis ini dari Imam Ahmad. Wa waqa'a kadzalika fi ba'd nusakhin Masail Abi Daud, dan terjadi pula dalam beberapa naskah masalah atau Masail Abi Daud secara ringkas. Walakin alladhi fin nasakh al-mu'tamada at-tama, tetapi yang ada pada naskah yang menjadi patokan atau menjadi mu'tamada tama, kama hakainahu, sebagaimana kami kisahkan daripadanya al-qablu. Wakadzalika hakahu anhu al-Khallal fi Kitabil Adab, demikian pula apa yang dinukil oleh al-Khallal dalam Kitabul Adab. Wa min hadza qawlu ba'd as-salaf, dan termasuk demikian pula ucapan sebagian salaf. Wa qad su'ila 'anil muru'ah, ketika ditanya tentang muru'ah. Muru'ah itu menjaga wibawa, menjaga kehormatan. Fa qala, apa makna muru'ah? Alla ta'mal fi sirri syai'an tastahyi minhu fil 'alaniyah. Muru'ah adalah engkau jangan melakukan di kesembunyianmu apa yang kalau dilihat orang kamu malu. Wa sayati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikutnya, al-ithm ma haka fi sadrik. Namanya dosa adalah apa yang kamu gelisahkan dalam hatimu. Wa karihta an yattali 'alaihi an-nas, dan kamu tidak suka untuk dilihat oleh manusia. Fi mawdi'ihi, di tempatnya. Min hadal kitab insyaallah, nanti akan ada hadis ini di tempatnya insyaallah. Khana bin na'azakumullah, berarti yang memahami makna kedua itu adalah mengambil ucapan-ucapan salaf, ucapan sebagian salaf, bahwa makna muru'ah adalah menjaga diri dari sesuatu yang kalau dilihat orang malu. Kamu di kesembunyianmu, di kesendirianmu, di rumahmu, kamu berbuat seperti itu. Kenapa di depan orang enggak kerjakan? Malu. Maka tinggalkan. Kalau engkau tidak malu di depan orang, boleh, silakan kerjakan. Maknanya berarti itu perbuatan taat. Kalau engkau depan orang tidak malu, berarti itu perbuatan, bukan perbuatan jelek, bukan perbuatan yang aib. Ya, silakan. Tetapi kalau engkau di depan orang malu, kemudian kamu disembunyi-sembunyi mengerjakan, berarti engkau mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya engkau malu kalau dilihat orang. Ini sesuai dengan hadis yang akan datang insyaallah, yaitu hadis tentang dosa-dosa, dzunub. Apa itu dosa-dosa? Mahaka fi qalbik, apa yang menggelisahkan hatimu, dan yang kalau engkau dilihat orang lain, engkau malu. Itu berarti dosa. Istafti qalbak, mintalah fatwa dengan hatimu. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, silakan.